biarkan burang bakicau banyanyi coba dendang astajan kita marisau mangga dua manyeso urang suak kida muko balakan ba amangko urang tak sanang ba raso diri kita da mamparam biagang lai pandai licin baminya tampak sang.